hidup, kalau tak dakdikduk pasti mati. Tapi bersamamu dakdikduknya jadi lebih cepat. Ada sesuatu di matamu tapi bukan belek, membuatku tak bisa berhenti memikirkanmu. Kapankah kau mau move on? Kapankah kau mau move on? Mohon kepadaku. Bukan babi tapi rindu ini membabi buta. Kadang sakit saat sadar kau tak membalas perasaanku. Mengapa memikirkan dia yang tidak memikirkan kamu? Lebih baik sama aku biar ku buat kau bahagia. Kapankah kau mau move on? Kapankah kau mau move on? Move on kepadaku. Move on kepadaku. Sekarang mungkin butuh waktu, atau positive thinking aja. Mungkin kamu suka sama yang lain. Kapankah kau mau